أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أني قد تبزد نزاكين أصحاب الأحوال ما يبقى في الحال dari wong kang tetap yang maning dalam hal ba'da tamakunihi fi suhud dalam sawusene kongang yang maning dalam suhud fayakunu kutuban fil ahwal maka ana yang maniku dari kutubing dalam pirang-pirang hal kama tegedama kaya barang kang wis narima dingin yama anil bistomi zaking abu yazid al bistomi ila anna sahibal maqam muahalun lil iqtidai wal ihtida angin satu huda sahibal maqam iku kang dan ahli akan gadwe dan anutilan nuduhakan wa ihlapi sahibil ahwal galawan berbeda nekang anduene pirang-pirang hal falayu qatada bihi fi halis sakari maka ora den anu tiapa bihi kalawan sahibil ahwal ing dalam tingkah mabokal sahibil ahwal wa gulama yan jahwa ila yadaihi len stitik sapa wong kang maedahaken yaman ing atase tangane man atawa ing atase gegawasane man lisumbati tarbiyatihi karena ngel atawa ze narbiyahe asiman kahali abisyatai kahali abisyatai al-khumar kaya tingkaki abisyatai al-khumar pagod hukia maka teman-teman dan cerita kenapa satu hune ya ki abisyatai karena iku anaya abisyatai ku yu'alikul murida rasahu asbala nagantungakan ya abisyatai ing murida ing sirahe murid ing kang asar warijlahi lan ing sikil rarane ya murid fauqa ing dalam dukur ayukadun naral wayukidu lan ngurubakan ya abu syata ing geni tak tahu ing dalam asar-asar ing murid fa'awalu sayar ilmun magawate awale lumakum maring Allah iku ilmu suma amalun gari-gari amal suma halun gari-gari hal wahuwa lauku dan utawi hal taiku nyicipi manisa ibadah wa summa surbu gari-gari ngumbe summa sakaru gari-gari mabok summa magamu gari-gari maqab wa huwa sahwu dan utawi ya magam iku asahwu sahwu iku asahwu sahwu tere angges ya kitab dia asal ges datang ke hal baiknya lantaran geus apeng-apengan ye ibadah caritaanna nama urang nama jalan di tempat kieu-kieu bae urang mah murid teu paham-paham aya disebut belet kabeh meureun bohong aya disebut pinter ja bodo bae geus kieu bae saaya-ayana burung kakarak datang ka dongeng bae cak murid atau guru nega kos gitu ya guys berjamaah bayar tugas lah. Ese lawan orang nyeritakan bangsa jelema geus laluhur. Teka harti kunu bodoh mo alatu kajen guku mahage ngan ditinggali efek jeng reaksi. Ipada adu akur nama akur bae bahkan teu akur natea ieu kadang-kadang tojaiyah jeung syariat kadang-kadang sebabnya nama geus notog kana hakikat jadi geus teu kaharti okos kangjeng Nabi Musa babarangan jeung kangjeng Nabi Khadir Abul Abbas bin Balya Abul Abbas Balya bin Malkan Malkaharti atuh sebab Kangjeng Nabi Musa mah make syariat sedengken Kangjeng Nabi Khadir make hakikat cik syariat mah atuh parahu teu meunang dirusak tapi ku Kangjeng Nabi Khadir mah geus katempo ka ditu da dikampakan bae kuweuleuhan atuh Kangjeng Nabi Musa sebab Kangjeng Nabi Musa mah ngadatang ka ruang lingkup syariat tapi Kangjeng Nabi Khadir manggis datang kana hakikat di ditu mun ieu teu dirusak bakal dijabel ku raja yang nyalametkeun ieu pemilik parahu kudu dibolongan sebab setiap parahu anu luis parahu anu cager, parahu nu mulus bakal dijabel ku raja. Nah, jang ngarunyaan kan pemilik parahu dijabel di supaya ulah dijabel di bolongan bae. Panteu kaharti ku Kanjeng Nabi Musa, ngarunyaan ka pemilik kudu di bolongan, teu akur jeung syariat ceuk Kanjeng Nabi Musa. Ai karunya mah ulah dirusak. Tak eta mah pemikiran syariat, datang kadinya baik, tapi Kanjeng Nabi Khadir mah lain datang kadinya. Tuh dele di ujung. Tah kos kitu teteh hese teteh nyaritakeun kos kitu mah eta teh geus datang ka hakikat Kanjeng Nabi Khadir alaihis. Moal kaharti, moal kaharti. Kemudian atuh ayeuna mah datang ka hiji kampung, haju manggih budak, budak eta keur ulin datang-datang dicekel bae, dipeuncit dipaehan bae ku Kanjeng Nabi Khadir. Beuki ngarumas bae Kanjeng Nabi Musa nanaonan ieu. Hei, manya budak teu salah teu dosa dipaehan. Aduh, aduh, aduh kumaha ieu? Ruang lingkup syariat mah datang kadinya teka hartian ku Kanjeng Nabi Musa. Horenganan ieu budak deuk disalametkeun ku Kanjeng Nabi Khadir. Kumaha caranya lemetkeunna? Neuleuh ka dituna sebab ieu budak mun geus balik ka dituna bakal jadi kafir. Maning paeh memeh balik. Salamet. Teka totor ku Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah, ya Rabbi. Numantak daripada kawin ka parawan maning karangda. Kunaon ieu geus ka nyahoan teu kudu hese cape. Lain legit kitu. Jadi geus katebak bae ti heula geus katebak. Nah naon ge katebak bae lantaran geus dibere neuleuh ku Gusti Allah kana hakikatna mun neuleuh hiji perkara teh clek. Oh iya clek. Oh iya geus teu kahartian ku jelem. Eta Gus Dur lalakona loba nu teu kaharti ku urang kabeh geus salila hirupna barang geus maot. Pan ku urang geus dibahas tanda manusia diangkat jadi wali dijugjug ku jelema kuburanana wa yuzaru di ziarahan. Kuari ribuan puluhan ribu jelema nu zarah ka Gus Dur teu diasingkeun deui tanda eta adalah jelema nu dicintai ku Gusti Allah. Kerhirupna atuh kabeh ge boro-boro pamarentah kiaina sorangan nuh du buta dituturkeun. Kabeh karar itu bae ku sebab lawan ruang lingkup urang. Teu anu salah kabeh ge kiai teu percaya ka Gus Dur kana kaistimewaanna pantes lantaran kakarak datang ka dinya ruang lingkupna. Kiai anu percaya langsung ka Gus Dur pantes lantaran geus leuwih luhur meureun ruang lingkupna. Eueuh nu salah janu salah mah tukang beca. Sakitu bahaya tama tu bebe jadek narik didorong-dorong sakit. Masya Allah karib ya Allah ya malgaharti kayaan dahaga jeung lapar luar biasa datang ka hiji kampung kunaon atuh datang-datang eta itu pager teh langsung nu dengdek teh dilempengkeun bae ku Kanjeng Nabi Khadir ditoel ku Kanjeng Nabi Musa. Mun urang menta buruhan atuh ulah main lempeng-lempengkeun bae maning sakalian diguligeun ku urang. Ai urang teh dibayar pan urang kaayaan dahaga kaayaan lapar mun urang atuh ayeuna pasini heula. Teu kaartieun ku Kanjeng Nabi Musa mah malah ditegeran ku Kanjeng Nabi Khadir. Ternyata dihandapun pager eta adalah aya benda anu mun digulingkeun bakal kanyahoan benda tersebut sedengkeun eta adalah milik yatim teu kahartieun moal kaharti atuh lantaran geus ditempokeun kana hakikatna yeun halala dir di dieu teh hakikatna macan kanyahoan aya wujudna mah wujud manusia bae aya huluan aya leungeunan. Palai hakikat manusia nama wallahu alam ja hakikat manusia mapan datang ka jati diri. Ternyata meureunan mun urang ditempokeun ka hakikat nama ieu teh meureun aya nu mau aya nu gajah aya nu ora ya minimal buaya lah. Bo kumbung-bungna buaya sebagian jeung. Anu nyaho nyana pang buayana. Gusti Allah nu teu urang teh. Teu jauh kana hakikatna lamun mama obar di Garut sasalaman bae ngeumet terus ka jelema. Ketika sholat teh teu wudu deui pan di toel ku muridna mama. Kulan pan teu wudu deui pan tadi sasalaman sasalaman jeung saha? Ai tadi ngabring sasalaman janu katilai kuku lama monyet kabeh. Jai jeung monyet papan sasalaman teu batal. Atuh teu bae nya na sholat bae. Geus dideuleukeun hakikatna eta teh monyet bae kabeh. Orang lamun dideuleukeun ka hakikatna manusa nu wujud bentukna mamah manusa padahal hakikatna mah wallahu aalam. Meureun urang ngeingis munggal luar meureunna hayang di jero kamar bae komo panganten mah. Atuh moal deukeun ka luar can anggeus hanca. Aduh Gusti Allah, ieu gaji kawalian teh ese. Boro-boro ngalaksanakeunana metakeun macana ge hese. Urang mun nyaritakeun hikam hese jasa, menerapkeun supaya kaharti kana jajantung ge hese. Lantaran tama lain caritaan mubtada khobar, lain caritaan bilagah musnad jeung musnad ilaih, lain caritaan mantek kodiah kuliah jeung juziah, tapi caritaan rasa nuangkeun rasa syah atau ilah, rasa tauhidna teh dituangkeun dibentukeun jadi hikam. Kuari ku urang dicaritakeun ku urang nu can boga rasa de kumaha nambungna. Ndeuk kumaha nyambungna lamun jelema nyaritakeun baso sedengkeun can nyorang adahar baso ndeuk kumaha nyaritakeunana. Okos aya kiai walimatu sapar nyanana encan ka Mekah titah nyaritakeun urusan-urusan ka Mekah. Mau tidak mau pan nyana nyaritakeun sagala sa'i, sagala toab, sagala mah geus teu bareres pan eta can ka Mekah pan nyana. Kos urang ngadengekeun caritaan babaturan urang nu tas pepanganten. Batur urang teh tas papanganten bebeja anu haju ku urang diceritakeun dia tumbal akur. Sebab itu mah perasaan ari ieu mah dongeng. Atuh moal bisa. Ya jenting ku kumaha gogoma ge moal akur bae geus. Tah nyaritakeun rasa mah moal aya anggeus-anggeusna. Urang boga rasa bogoh ka hiji awewe sok geurat tulis make surat ujianana 5 example moal bisa moal anggeus. Nyaritakeun cinta doang geh jeung nyana. Waduh mual. Ka sumur-sumur pareum diceritakeun. Atuh. Jelema nganjang ka imah bebenena. Seuk bae naon bae ge naon ku hanteu diomongkeun. Neng eta tangkal rambutan nu di dieu teh mah tuar teh mah geus lila. Ai tunggulna aya keneh. Wus beak atuh. Harita waktu dituar teh sirungan di teh henteu cek nyana teh. Terus bae tuh aja kubari kumaha ieu di mana tunggul tadi dinya kuari geus aya konblokan coba urang deuleuy eueuh geus da eueuh geus tunggul bae ge aya nu disisir teh aya nu disisir teh sumur pareum teh aya keneh aduh aya muyu urang deuleuy ngagejebur haba ka dinya marang geus sebab naon caritaan tilu dipake karesep ku urang mah ngeunah bae indah bae nikmat bae kadengena ku urang boro-boro bahasa cintana keur nyarekanana ge weuh asa diusapan bae urang dicarekan ku kabogoh nikmat jasa terus tiis jasa haju diciwit ku jadet deui masyaallah pohara jasa. Andai kata kumanehanana titam pilingan ge tadah moal kudu ngalawan. Moal kudu ngalawan bahkan nyana bebeja ka babaturanna tu aing beureum ditampiling ku bebena bangga jasa. Tolol henteu coba eta. Ji, atuh moal angeus urang ngadengkeun jelema nu keur bobogohan mah. Maning diranteh abek ka ditu. Nah ieu ge sarua cinta ka Gusti Allah moal angeus-angeus sejuta rasa aya di dinya kabeh. Urang nyaritakeun zikir bakal rasana beda, nya maca Quran rasana beda, salat rasana jelema anu geus mahabbah ka Gusti Allah, hese nyaritakeunana babandinganana. Geus pokona mah sulit dicaritakeun. Salat eta lain sakadar engkug-engkugan ruku jeung sujud tapi kapanggih jeung Gusti Allah, kapanggih jeung afalna, kapanggih jeung sifatna, kapanggih jeung sagala rupa. Mantek keur salat eta senyum sorangan. Mantak besi aya di lembur keur salat seserian sing ade paning bawa ka grogol bae. Nah ieu urang geus datang ka dinya maksudna ieu geus datang ka dinya tah wa minhum tinasawarehna ashabul ahwal man ya jelema yabqa fil hal nu tetebe dina hal ba'da tamakuni fi suhud sabada nyana kongang dina suhud tetep dina hal bae nu mandak fa yakunu kutuban fil awal maka ayalah manehanna sebagai wali kutub dina ahwal kama taqaddama mim anil bistami sakumaha nu geus dicariteus ti heula tadi caritana ti Abu Yazid al Bistami moal karasana naon ge munkeur aya dina hal illa anna sahibal maqam mu'alun lil ittida wal ihtida angin sanyana sahibal maqam ma diahlikeun kana dituturkeun jeung nuduhkeun lamun aya jelema pangkat sahibal maqam bisa ngamuridkeun nyana bisa ngadidik ka muridna tapi lamun sahibul ahwal mual bisa bikilapin sahibil ahwal pala yuqtada bihi fi hali sakari teu meunang dituturkeun dina nalika sakarna mentek cek Imam Ghazali dina aufak lamun aya hiji waliullah keur sakar nyana teh keur madzub kemudian nyana nyaho dibere nyaho rahasia-rahasia Al-Qur'an mun dibaca ieu sakitu rahasiana anu mun dibaca ieu bakal kieu rahasiana dibuka hikmah Al-Qur'an ku Gusti Allah dalam kaayaannya nya keur madzhub eta kitab teu meunang diwurukeun teu meunang dibaca kitab eta kecuali ku ahlina jang dirina bae sorangan ka batur teu meunang dibigan sebab naon nu ngarangna keur sakar keur mabok nu endek nyana nganyatakeun aufaq ulama ieu dalam kaayaan keur aya dina waras cek Imam Ghazali silakan beusi endek dibaca silakan beusi diwurukeun asal boga guru kitab aufaq kula kula ngarang kitab aufaq dalam kaayaan keur sohu keur cageur bejakeun ku Imam Ghazali na ge sebab lamun aya jelema ngarang kitab hikmat kemudian dalam kaayaan sakar atau madzhab eta kitabna haram dibaca bahaya lantaran nyana keur teu eling kena begitu nyana eling ge hasil karangan nyana nyana ge kaget uluh ieu jadi kos kieu karangan nyanana sorangan kaget kok bisa jadi kieu tah waktu nyana keur ngarang keur dibukakeun diplongkeun rahasia-rahasia Al-Qur'anul Karim ngan nyanana keur teu eling teu meunang dibaca ku untuk ayat kuari tafsir Imam Setuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz eta anu ngarangkup adalah cucu nuka 18 Syekh Fadil eta teh penuh hikmah tafsirna nyana ngajelaskeun kaula keur ngarang tafsir ieu dalam keadaan sehat lain dalam keadaan sakar sebab mun dalam keadaan sakar teu meunang dibaca ku teu meunang dibaca nah kitulah kaan mandak aya murad aya murid wali lamun wali murad eta lolobana sahibul ahwal teu bisa ngamuridkeun teh mah sese teu jaho di mana mimitina ngamuridkeun teh teu bisa tapi lamun mimiti mah awalna ieu naik ka dieu naik ka dieu naik ka dieu walaupun nyana engke katerapan ku hal mesti katerapan ku hal heula walaupun sajam setengah jam ayang ke halna ta atau sapoe atau sabulan wallahu alam ngan kecager be sahibul maqam ieu bisa nyana nyana bisa ngajelaskeun ka muridna di dieu heula sia di dieu karakter muridna ieu mah beda engke bakalna perjalananna si A jeung si B lantaran karakterna anu berbeda geus carana ge berbeda kuari watak urang ge aya anu resepna ka ngaji alat aya anu resepna teh ka ngaji fikih watak aya nu resepna teh ka ngaji tafsir, aya nu resepna ka ngaji hadis. Eta karesep-karesep eta teh bawa ti ajal. Ta eta bawa ti azali eta mah teu bisa diroba tamah nu kos kitu pamere Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal ku urang ka diri urang aya aing resepna naon. Coba tafsir, teu resep. Coba hadis, teu resep. Coba alat, teu resep. Coba fikih, teu resep. Horeng geus karesep. Karesep. Tata-tata lamun endek dididik bisa, endek dididik teh bisa. Sanajan jawara, watakna watak pembunuh bisa dididik wali mah. Ieu adalah politikus. Politikus teh ieu teh sok politikan naon bae. Jadi sesuatu apapun selalu dipolitiki. Salah tah ngomong tah, siapa teh nyawana naon sah? Atuh aing-aing bae siapa sia. Itu pun kadang yang kuali politik kok dipolitiki itu nggak suka main bae lah pokoknya mah Masya Allah tak itu teh bisa ditaklukin lantaran boga alat wali teh nunggis diangkat jadi khalifah boga alat jang naklukinana mentek cara naklukkeunana beda. Ieu resep ka ngaji Quran ku cara maca Quran. Ieu resepna teh kana wiridan cara wirid. Ieu resepna teh ieu mah ku maca shalawat, shalawat. Ieu resepna teh aya zikir mah tetep geus dibere zikir mah. Ngan watak-watak-watakna teh ieu dituduhkeun. Ku ari resepna ka musik, dibere musik. Ulah kaget dina ilmu kawalian mah. Ieu mah pada urang nabe mah geus caritanya. Ulah dibejakeun ka batur ulah. Engke bae musik kabehan. Nama tak kasih nyeritakan ilmu kawalian. Hese nama tu mual kaharti. Atau mual kaharti. Jajurumnya gecan becus. Jajurumnya gecan becus. Sekarang ilmu kawalian. Ima kercarita. Ijan lama siya resep. Nah kan nanaan maca Quran. Te. Maca kitab. Te. Salawat. Te resep. Siya naon atau ke resep. Kulama lamun musik resep. Oh. Meli siya. Siya resep gitar apa resep organ. Dua nana. Dua beli. Jualan habak siya. Organ. Iya nu teh pancere kieu nyawa nang ti Habib aing. Habib kos kitu teh. Nah, dibere kurang notna. Seserian tadi bere. Engge kasurupan meureun. Jatilok biasa nama Bib. Nah iya diberetet. Tapi lain jang hiburan. Ingat, awas. Dek dibilukan ka Gusti Allah. Lantaran make Quran te aya watak Quran. Make solawat te aya watak baca solawat. Maca kitab Fathul Muin puyang mu aya. Maca Bukhari. Waunangan ka Haji Bukhari. Hese ye, wah ye, musik. Guru wali mah kos kitu. Ayo musik sia. Musik. Naon sia anu nyanyi nu bisa? Hah? Di balik kerudung. Sok kayak gitu. Nyanyi. Nyanyi biasa terus. Engke kan dina nyanyian teh terlena. Terlena. Aya ngeunaheun. Nyana teh poho ka sagala rupa nu mantak kata joget ajug acungan ge eta poho kana naon, bener kan? Bener kan? Siaoso kan? Jadi ilmu kawalian teh kos kitu. Tapi lain deuk jang hiburan. Lamun jang hiburan jahanam bagianna. Jahanam bagianan. Ieu deuk lawan dia deuk ngabilukeun ka resep dirina melalui musik. Tah sia. Engke terlenanya nata saat terlena teh dibilukeun ka Gusti Allah. Kumaha carana? Atuk itu nu nyaho lain urang. Khalifah nu nyaho. Mun keur ngawa gitar. Di mana sia mimitina ya? Di A. Emang aya kitu A. Hah? Ayo sia di D. Apa aya D? Oh di G suara G ye. Haji Pudoli G ye. Jadi kudunya orang pelebah mana ye? Kok gerak ngagitar? Ndek ngaritem, ndek ngabas silahkan. Jihihihi. Ada ilmu kawalian makasih. Batak musdurnya ho baege. Musiknya ho. Main bolanya ho segalanya ho. Lantaran ayah jeleman lu terlena ku main bola. Tonton ku siap main bola. Tapi ndek dibilukin. Lain ndek ditah nonton main bola hiburan lain. Ndek dibilukin ketika terlena. Hoya, hoya. Teteh-teteh keur fokusnya nengarana. Bilukeun ka Allah. Bisa teu ngabilukeunana? Teu bisa ulah. Sia bisa teu ngabilukeunana? Bisa lantaran geus boga guru cara ngabilukeunana. Kieu, silakan. Tah nu mantak ulah kaget lamun wali nyuling. Mantak sing ada tah. Tukang suling Omah Ira mau bawa wali eta. Ngacak. Seperti ngacak ilmu kewalian iya dek cerita naon gitu nurun ke jadi dia adalah urat jaka bege bisa jadi wali barisa jadi wali sebab jadi wali mah bisa dikasab lamun jadi nabi teu bisa ngan engke urusan hasil jeung teu hasil mah sabada berangkat ai urang mah kuari atau berangkat jeung henteu dek jadi wali di mana lain wali nikahkeun mah teu bisa tah iyalah keistimewaan seorang khalifah. Ingat, ketika Tuan Syabdul Qadir digarong ku 12 garong, garong jadi wali. atuh garongna jadi wali mah teu kumaha atuh jeh atuh urang deui gara-gara gaduh kotok doang itu mah garong pembunuh jarang di wali nu mentak eueuna naon gara-gara gaduh kotok mah pale kotok adukeun deui ulah pesimis jeung ulah suudzon mentak Gus Dur teu pernah suudzon datang Cina yuh datang Kristen ayo datang bule bila perlu yang lebih bule lagi ayo masalah maksudna deuk dibiluk-bilukeun mampu teu ketika teu mampu atuh urusan nyana teu mah geus dituduhkeun teu bisa urusan nyana teh manja Allah nu mere hidayah mah ngan satungtung datang atuh mal kaharti nu mantakna datang ka jelema luhur mah macem-macem anu rapih pakeanana awewe datang anu kurang rapih datang anu make rok mini datang anu susuna mentol datang aduh Cak Habib ini dia atuh lamun haju haju ngolembar Cak Allah kakarak dicoba kunu kos kitu sia geus ngolembar dicarekan ku Gusti Allah ai urang meresepna kana kituna sih lain deuk tutulungna ai wali mah deuk nulungan ieu teh gerak Allah datang ka dieu makhluk Allah datang ka aing makhluk Allah nah ngagerakeun Allah lamun haju aing resep aing dikutuk ku Gusti Allah geus ulah paling tanyakeun nomor HP-na bae sing hade lamun jelema geus asa dideuleukeun ku Gusti Allah nu datang bakalna berbagai bager bermacam-macam bila perlu nu make sempak kan asa ulah asa saha bae geus maksudna atuh aya usaha sama deureus bae gitu hese geus bal ka harti loba lah kiai nu ngomong lah cen bantam datang lagi nu raradutan bae deuk kumaha ibadahna ulang urusan batur sia bae datang ka mana heulana riweuh amat atuh ngariweuhan batur buat ting batur mah trekel geragag ulah sok ngariweuhan batur engke ulah suuzon nyana bae geus datang ka mana heulanan nyana geus datang ka mana mun magahan datang ka mana mun zikir datang ka mana mun morokobah datang ka mana ulah sok tah tetang mun kos karaya itu ge cenah eta mah hayuh bae di hareupan jih atuh indah deuleu susu lamun urang aja ngolembar bahaya Allah sing hade pan sia teh keur dideukeunal puguh gerak sia geuna ngagerakeun Allah dicoba ku Allah tak nu rapi dicoba nu setengah rapi dicoba anu kadeuleu sagala rupana mun urang teger cak Allah ye anta habibi ya Muhammad ya habibi ya tugimin ye atuh deuk disadikeun ya habibi anta khalili ka Kangjeung Nabi Ibrahim anta khalili ka Kangjeung Nabi Muhammad anta habibi sanggeusa dicoba atuh urang geus sarua itu ka Nabi ka urang geus sarua ya Habib Razak anta habibi weh cak Gusti Allah meunang dua poe ya Habib Razak anta batal habibina aduh iya tetapa per detik per menit per jam per hari selalu dideuleukeun ku Gusti Allah naik turunlah pangkat jana teh selalu dicoba ku susah dicoba ku sugih dicoba ku gering dicoba ku sehat dicoba ku pemandangan ieu kabeh cobaan mata aing mere mata ka sia lain usia sia mah hak pake doang aing make aturan nu mana nu kudu dideuleu jeung nu mana nu teu kudu dideuleu nah kuari ku aing dikiriman ya nu henteu meunang dideuleu coba sia kuat henteu menurut pikih teu meunang tata dideuleu ku aing dikiriman kumaha pandangan hate sia can tepi urang mah kadinya mun can tepi geus bae kuari mah anta anana ya atuh hese moal jadi luhur lamun teu dicoba ku Gusti Allah ipu doli maka karak nele rambut ngulimar waduh ini mah sansil ini mah ah cak Gusti Allah batal je sia batal geus dicoret di Lauhil Mahfudz na kakarak nele ngagebai rambut doang ya waduh ini mah sunsilek wih ini kiriman deh dat awe anu rapih nu bagus jasa kulit na mulus waduh ya mah capluk Masya Allah hese ayang tetek istiqomah di hareupeun Allah sedangkan urang teu bisa kaluar ti Gusti Allah lamun sia ngaku aing pangeran ibadah ka aing mun sia deuk maksiat teangan dunia nu lain buatan aing Dek nyilip ke mana urang? Ke Malaysia. Nyilip aing cenah dek maksiat ke Malaysia. Je, cak geusah Malaysia nang nyin aing. Lain macam dek negro, negro ge sarua. Lah cenah dek Ethiopia bae jahareudeung meureun lain buatan Allah nang aing. Lah cenah dek Gunung Karang bae ka sumur 7 eta deui. Dek ka mana sia lompat? Hayo. Ji teagan dunia nu lain nang nyeun aing sia hideung wasiat mah. Nah, jadi kasimpulanana guru mursyid teh bisa ngamursyidkeun, bisa nurunkeun lamun bener-bener geus mursyid tanpa pilih bulu. Jatamuna ge teu pilih bulu. Satungtung aya nu hayang diurus, dididik berbagai kalangan jeung lapisan manusia. Eta deui kakarek jadi bupati. Harun Ar-Rasyid maraja bisa ditundukkeun ku saku Abu Nawas eta jadi wali teh sabab Abu Nawas. Je eta Abu Nawas teh pan ngampakan di luhur istana jeger jeger be macul di luhur istana. Cak menteri teh tuan raja kulan itu aya anu macul di luhur. Je sa duka cenah teu wau. Raja tuh kaluar. We sa eta abdi kerana eta kermacul jangan melak cau manya melak cau di luhur cak raja narusir manya melak cau di luhur istana eta bae manya yang jadi wali di luhur kasur di jauh eta dia tuan raja kermikiran bae aing ge hayang jadi wali saing ge jahe hayang jadi sebab Harun Ar-Rasyid bae jelema pinter nu mantek dibere siloka ai hayang jadi wali ulah cicing di istana moal bisa kecuali geus jadi wali. Geus jana eta silokana nya macul di luhur istana kotrek kotrek dek melak cau kula di dieu. Manya melak cau di luhur manya yang jadi wali di spring bed. Teu bisa atuh. Ku kakara ka turun turun turun turun turun turun. Turun kakara pas sini naon kula bisa teu dididik sanu teu bisa cek Abu Nawas. Boro-boro jelema kotok ge bisa jadi wali. Cak Harun Ar-Rasyid model atuh kotok-kotok bae nurut. Komo jelema boga pikiran boga akal, kotok bae kurang paraban, kurungan. Beunang bae saminggu, lepaskeun, sok tambah. Ker bisa nyatuan di dieu. Kotok eta cek Abu Nawas atuh komo tuan raja. Yah, ipis kukula mah. Jaheunya atuh kaharti bae. Ulah ning kakara kotok embe bisa nurut. Ulah kakara embe orai bisa nurut ku jelema. Ji jaheunya teh atuh kan aya yang jadi wali ulah di luhur kasur. Ulah di luhur kasur atuh pan ieu macana istana mah ditinggalkeun istanana. Aja kudu ka mana ka leuweung. Hees teh ku ulah mikiran hees. Engke kukula di pagahan heesna walaupun engke dihandapkeun tangkal kayu di leuweung bakalna nikmat pokona hees. Kok bisa nikmat lantaran urang bisa hees di luhur orai. Leuwih tibatan kasur embol-embolan cenah. Di atuh kayak di dahar, oh masalah sakeuna di dahar. Asal di jero beuteungna urang bisa zikir. Ih bener oge oh, tuh cek Raja Harun Ar-Rasyid. Geus kula ndak tinggalkeun ke kerajaan. Tuh ramun Raja Harun Ar-Rasyid bae raja bisa jadi wali atuh komo urang cenah ieu geus geridit piceun habek beuleum. Masyaallah nailah moal kaharti didikan entak dididikna jelema aya anu lempang maneh ka mana lempang na? Ulah mawa duit ulah make sendal lempang ti dieu ka Jawa Timur balik deui ka dieu nu dimaksud naon eta teh aya nafsuan di dinya nu moal leuwit lamun teu lempang. Sia mah tah empang bae tah kedukan ku sia empang kedukan tah kedukan ka asal dikeduk urukeun deui urugan keduk deui uruk deui keduk deui pan ieu kuhur eta mah lain empang-empang teh nafsu sia nu endeuk dileungitkeun tah eta teh teu nyaho urang mah hiwal ti khalifah anu nyaho masyaallah sia pan eureun nyulingna suling ayo suling deui sia nyuling ai deui terus deui ulah eureun-eureun ai terus nyuling datang ka terlena datang ke pasrah ngadengkeun suara suling teh terlena teu inget ka dunia teu inget ka akhirat teu inget ngan saukur suara suling doang anu kunyana direka-reka make not anu sesuai jeung aturanana nyana terlena poho ketika poho etalah diintip ku guru khalifah tak ku guru mursyid bilukeun ka Gusti Allah. Gitu, lamun urang keur ngagitar bisa teu bari zikir? Teu bisa, haram. Haram ngaji itu. Sebab eta alatul lahwi. Ketika orang ngagitar ingat ke Allah, la ilaha illallah, kontreng-kontreng. Tapi lain ukuran syariat, lain ukuran syariat jeung teu salilana. Ketika geus teng ka Gusti Allah dipiceun teu alatul lahwi mah. Ieu mah ngan ngabilukeun doang, nu nyaho hanya jelema nu geus diangkat ku Gusti Allah. Cenah kok kitu ngadidikna Kangjeng Nabi Musa jeung Kangjeung Nabi Khadir geus teu kahartieu. Kos kitulah ilmu kawalian. Nu mentek lamun encan aya guruna anu bener-bener diangkat jadi khalifah, ulah ngaguru torekat mah. Ulah ngaguru bantut. Bantut dina torekat mah neraka, bantut dina suegonam paling gede hitut. Lamun urang meuleumhui bantut paling dut dut dut. Lamun endog endog terab. Endog bantut atuh terab. Tapi torekat bantut bahaya. Lamun coba rasa-rasa jadi wali na aya. Engke ka jelema mambung sasalaman, asa luhur bae, tujuh kanana geus kitu bae. Padahal boro-boro jadi wali nyana teh atah bantut ngaranana. Engke ka nyahoanana reaksina naon di masyarakat? Cinta henteu malah benci jelema teh. Beda. Kajenting salah kadeuleuna, tapi nyana deket ka Allah malah wani nyalahkeun. Sebab lawan di jerona pasti bener. Tapi urang kuari nu encan deket ka Allah boro-boro salah, bener ge geus disalahkeun bae. Boro-boro ku batur pamajikan menyalahkeun urang. Ribut yang pamajikan. Datang ka Bali jana ka ditu kana pamajikan manyun bae. Boro-boro ku batur ku pamajikan ge geus disalah-salahkeun bae. Masya Allah, orang aing nukos gitu cakapi berojak. Tama. Gitu bahaya tama nges pokok nama. Nah, iyalah kericarita bihilati sohibil ahwal palayuk tadabihi pihali sakarihi wa gollam mayan yaw saetik pisan jelema anu bisa nyalametkin atas dikudirina lantaran lisubati terbiatihi. Ese narbiahna sahibil ahwal mah teu bisa narbiah sebabnya teu nyahoeun di mana mimitina sakumaha tingkah Abu Syatta al-Khumar wallahu a'lam.